ngesake atiku yen tak terus niru kowe mending pisah. Aku wis ra betah, wis kepacut keton kulo delek langkung tresno wis rampung. Ojo nangis sing uwes ya tinggal pas seru-seru nih Darba geng juru seru tenang gue yo mbok perjuangke saiki mbok sia-siake de'e sing selalu ono pas kowe loro pas kowe durung sapa-sapa. Wis joko hati kowe tularane buri kabe sing kok berjuang kesio sio kowe milih karo sing luwe mulya. Sake hati nyentok terus kirutei mending pisah. Aku wis ra petah wis kepacut keton kulo derek langkung tresno wis rampung. Aku kelaran-laran langsung pertahan ke tungane daripada aku ngelak ke loro-loro. Mending bisa aku wis ra betah wis kebasuh nonton ngomberek langsung kesno wis rambut oh so nangis sing tinggal